cukup selalu ada untukku dalam hatiku. Aminkan itu, jangan salahkan rindu. Nanti pastikan bertemu, jaga saja setiamu dalam hatimu. Aminkan itu, jangan kau salahkan rindu. Nanti pasti juga ketemu. Hanya saya minta kau sabar, waktu kan berlalu kesal terbayar. Biar kini jarak jauh, sayang kau saja sama. Sedikit jangan gelisah, pelukan terbayar di ujung kisah. Karena saya cuma ketemu, sedikit saya itu kan perlu. Hanya saya masih di sini juga, jadi sabar saja begitu kah. Jangan kau salahkan rindu, kan bisa telepon jika kau mau. Hanya saya minta kau jaga, saya sampai di situ jangan kemana. Jangan salahkan jarak, kan jawab semua. Cukup selalu ada untukku dalam hatiku. Aminkan itu, jangan salahkan rindu. Nanti pastikan bertemu, jaga saja setiamu dalam hatimu. Aminkan itu, biarkan kini jarak ada untuk membatasi. Tapi sapu sayang pinta kau jadi kekasih. Tak usah cemas, waktu tiba saya berkemas. Pinta saya ingin ketemu, angin kau sampaikan salam. Dari pagi hingga berganti malam, saya rindu lihat nona, mungkin sampai koma. Jadi jangan takut untuk pisah, jeda ada untuk nanti bersama. Percaya cinta, percaya saya juga setia kau punya. Hanya saya minta kau jaga, saya sampai di situ jangan kemana. Jangan salahkan jarak, kan jawab semua. Cukup selalu ada untukku dalam hatiku. Aminkan itu, jangan salahkan rindu. Nanti pastikan bertemu, jaga saja selalu.